Dan kalau ada perbedaan pendapat, maka bertukar pikirlah dengan cara yang lebih baik lagi. Karena kalau sudah berbeda pendapat, ada kecenderungan emosi, benar? Karena yang memberi hidayah adalah Allah, bukan kita. Jadi kita tidak usah emosional dengan sumpah serapa, karena itu tidak dicontohkan. Rasulullah SAW tidak dengan sumpah serapa, caci maki, menertawakan, mengejek. Karena orang berubah bukan karena kehebatan dakwah kita, orang berubah karena Allah yang membolak-balik hati.